banyak ya Bu. Ya Allah. Atensinya matur suwun sangat. Saya doakan Ibu yang tadi kasih atensi tak tunggu rezeki ini tambah berkah barokah semakin banyak dan berlimpah.